Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Hayyadillah fala mudilla la. ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُدَّسَّتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُدَّسَّةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Jamaah sekalian kaum muslimin muslimat barakallahu fikum, pada kesempatan malam ini kembali Allah taala memberikan kemudahan taufiknya bersama-sama mengkaji dan memahami prinsip dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana seorang muslim dituntut untuk selalu berusaha mengikuti bimbingan-bimbingan nabinya dalam kondisi semakin hari semakin jauh manusia dari zaman kenabian. Dan semakin jauh dari zaman kenabian, maka sesungguhnya banyak manusia yang semakin jauh dari bimbingan Nabi. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Bukhari, La ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Tidak akan datang suatu zaman kecuali di belakangnya itu lebih jelek daripada sebelumnya. Semakin jauh dari zaman kenabian, maka akan semakin jelek keadaannya. Sampai pada puncaknya, dekatnya hari kiamat. Sampai pada puncaknya terjadinya hari kiamat. La taqumus sa'ah illa 'ala syiraril khalq. Dan termasuk syirarul khalqi, manusia yang disebut dengan syirar, manusia yang jelek, adalah man tudriki sa'ah, orang yang bertemu zaman waktu datangnya hari kiamat. Demikianlah sesungguhnya berita-berita yang ada. Sehingga barakallahu fikum, seorang harus sadar, semakin hari harus semakin banyak belajar. Karena begitu banyaknya perkara-perkara yang bukan dari Islam dimasukkan ke dalam Islam. Ma'asyiral muslimin, pada poin berikutnya Asy-Syaikh akan menyebutkan nuqtah poin yang ke-6 sadisah, dzikru ba'di simat wa ma'alim al-manhaj as-salafi aw as-salafiyyah. Pada nuqtah poin yang ke-6, barakallahu fikum, Asy-Syaikh akan menyebutkan sebagian simat. Simat artinya tanda-tanda. Naam, wa ma'alim manhaj, dan jalan-jalan yang diketahui, yang ditempuh oleh manhaj salafi atau salafiyah. Jadi, metode salaf atau salafiyah itu bisa diketahui dengan mengetahui simat wa ma'alim, tanda-tandanya. Apakah dia berjalan di atas jalan salafi atau salafiyah atau tidak? Tinggal dilihat tandanya. Nah, ini yang penting. Taqarrara mimma madha, telah ditetapkan pada pelajaran yang lalu bahwa salafiyah hiya as-siratul mustaqim. Yang namanya dakwah salafiyah adalah siratul mustaqim. Kalau kita berdoa ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, maka jalan yang lurus adalah jalannya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jalannya para sahabat dalam beragama radhiyallahu anhu. Itulah salafiyah. Man salakaha naja. Siapa yang mau menempuh jalannya salafiyah, naja, selamat. Nah, sebagaimana selamatnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Wa man tarakaha, siapa yang meninggalkan siratal mustaqim salafiyah, maka dhalla wa ghawa, dia tersesat. Dhalla wa ghawa, dia tersesat. Wal'iyadu billah. Jadi salafiyah adalah jalan yang membawa selamat. Sebagaimana kata seorang ulama, as-sunnatu safinatun nuh. Sunnah, ajaran Nabi, prinsip yang ditempuh oleh beliau, ajaran yang beliau ajarkan, itu seperti perahunya Nabi Nuh. Man rakibaha naja. Siapa yang naik di atas kapal itu, naja, selamat. Wa man tarakaha ghariq. Siapa yang tidak mau naik, tenggelam. Jadi, barakallahu fikum, safinatun Nuh, kapal yang dibuat oleh Nabi Nuh, adalah kapal yang membawa keselamatan umatnya. Demikian pula sunnah, ajaran, prinsip dakwah salafiyah, seperti kapalnya Nabi Nuh. Yang mau naik selamat, yang enggak mau naik tenggelam. Larut di dalam badai fitnah syahwat atau syubhat. Walayadzubillah. Nida, falihada manhaji al-mubarak. Oleh karena itulah, dan oleh karena itulah, manhaj salaf adalah metode yang diberkahi. Nah, walihadihi da'wah, walihadihi da'watil mubarak, jumlah kabirah minal mazaya. Dan dakwah yang diberkahi ini, dakwah salafiyah ini, memiliki sejumlah yang banyak. Minal mazaya wassimat. Memiliki sejumlah yang banyak dari mazaya, keistimewaan. Mazaya, keistimewaan. Karena kelompok-kelompok dakwah banyak sekali. Dengan berbagai macam nama dan bendera. Dengan berbagai macam pendiri kelompoknya. Namun dakwah salafiyah, dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini memiliki keistimewaan. Nanti bisa dilihat. Wasimatil barizah, dan tanda-tanda yang jelas, baris yang muncul, yang bisa dilihat, baris. Wahia biikhtisar, dan keistimewaan dan tanda yang nampak ini secara ringkas. Simatu wa ma'alim da'wati wa manhaji nabi wa ashabihi min ba'dihi la ghaira. Maka dengan secara ringkas tanda jalan yang dikenal oleh dakwah manhaj ini adalah dakwah manhajnya Nabi. Dan para sahabat dari sesudahnya, bukan yang lain. Barakallahu. Ma'asyiral muslimin. Jadi dakwah salafiyah adalah dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang memulai dakwah ini. Beliau yang memulai perjalanan dakwah salafiyah ini. Berbeda dengan dakwah-dakwah selainnya. Didirikan oleh seorang tokoh. Dan dibuat berbagai macam aturan dan prinsip yang mereka buat. Adapun dakwah salafiyah ini, dakwah yang diserukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dibawa pula oleh para sahabat, bukan yang lain. Maka di sini famin ma'alim wasimati hadzal manhaj au hadhihi dakwah salafiyah awalan, di antara tanda yang bisa diketahui itu adalah dakwah manhaj atau dakwah salafiyah awalan, yang pertama. Tanda yang pertama. Tanda pertama kalau itu dakwah salafiyah. Bukan dakwah yang lain. Yang pertama, tahqiqu al-ubudiyyati lillahi jalla wa'ala. Mewujudkan, merealisasikan ubudiyah, ibadah kepada Allah jalla wa'ala. Mewujudkan ibadah kepada Allah jalla wa'ala. Itu prinsip dakwah salafiyah. Mewujudkan adanya ibadah hanya kepada Allah. Tidak berbuat syirik. Itu dakwah salafiyah. Jadi dakwah salafiyah yang pertama kali diserukan adalah dakwatu tauhid. Mengajak umat manusia untuk ikhlas beribadah hanya kepada Allah. Tidak melakukan praktek-praktek kesyirikan. Itu tanda yang pertama. Berbeda dengan dakwah selain dakwah salafiyah. Perkara tauhid, syirik, sudah disinggung. Bahkan ada yang khawatir. Tidak usah bahas bab syirik. Kenapa? Bok malah orang itu jadi lari dari masjid. Barakallahu fik. Lalu apa maknanya orang masuk masjid? Sholat, itikaf. Kalau dia masih melakukan praktek kesyirikan, amalannya kalau mati tidak diterima. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Siapa yang mati membawa dosa syirik, haram bagi dia surga. Sementara dia sholat yang diharapkan surga. Maka barakallahu fikum, dakwah salafiyah mengobati penyakit pada intinya. Kesyirikan adalah penyakit yang paling bahaya, yang merusak segala gerak-gerik ucapan seorang hamba di dalam hidup di dunia. Makanya harus diobati dulu. Banyak penyakit, tapi yang inti ini. Innamal musyrikuna najas. Dalam surat At-Taubah. Allah istilahkan, Allah gunakan kalimat najas. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najas, kotor. Karena hatinya diisi dengan kesyirikan. Makanya dakwah salafiyah yang utama dan yang pertama adalah ini. Mewujudkan ibadah hanya kepada Allah, ikhlas dalam semua ibadahnya. Yang kedua, tahqiqu tajridil ittiba'i li rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tahqiq mewujudkan semata-mata mengikuti kepada Rasul. Naam, mewujudkan, merealisasikan tajrid semata-mata mengikuti kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibadahnya yang dijalankan adalah melihat prakteknya Rasul. Bukan praktek gurunya, syekhnya. Bagaimana Rasul beramal, itu yang diikuti. Itulah ilmu. Makanya disebutkan oleh Sa'id bin Jubair ketika beliau menjelaskan ayat man amila saliha wa amila salihan sumahtada. Dan orang yang beramal soleh sumahtada, lalu dia mengikuti petunjuk. Apa maksudnya? Ai luzumus sunnah. Terus menerus berjalan beramal soleh di atas sunnah. Itulah amal yang terbimbing. Barakallahu fiik. Sehingga apapun yang dicontohkan oleh beliau, kita ikuti. Sebagaimana kata sebagian ulama, naduru ma'asunnati hai sudarat. Kita berjalan mengikuti sunnah. Hai sudarat, kemana sunnah itu berjalan? Kita beribadah mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang diajarkan oleh beliau, kita ikuti, kata Imam Al-Auza'i. Naduru ma'asunnati hai sudarat. Kata Imam Al-Auza'i, kita mengikuti sunnah kemana sunnah itu berjalan. Sampai kata Sufyan As-Sauri rahimahullah, ini satakta, kalau kamu mampu, Allah tahu karoksak. Kalau kamu mampu, jangan menggaruk kepalamu. Menggaruk. Haruk. Illa bi'athar saf'al. Kalau kamu mampu, naam, untuk kamu tidak menggaruk kepala, kecuali harus dengan asar petunjuk Nabi, lakukan. Maksudnya apa? Semua perbuatan kita kalau mampu, sampai urusan menggaruk, kalau memang ada ilmunya, maka lakukanlah sesuai dengan petunjuk Rasul. Menggaruk kepala, mungkin kita tiap hari garuk-garuk saking pusingnya. Kalau ada sunnahnya, asarnya, bagaimana caranya? Ilmu. Begitu kata Imam Sufyan As-Sauri rahimahullah. Baik. Itu yang harus selalu dijalankan. Sehingga kehidupan dia dalam ibadah betul-betul hanya mengikuti ar-rasul. Yang ketiga, luzumu fahmi salafi salih radhiyallahu anhum lil adillati syar'iyyah wa adamil khuruji an dzalik. Tanda yang dikenal itu dakwah salafiyah, luzum fahmi salaf, berpegang teguh komitmen dengan pemahaman salafus saleh radhiyallahu anhum. Lil adillati syar'iyyah, mengikuti dalil yang syar'i, dalil Quran was sunnah. Wa adamil khuruj an dalik, dan tidak keluar dari dalil itu. Jadi ma'asyiral muslimin, seorang yang mengikuti manhaj salaf, mereka terus berpegang dengan prinsip salafiyahnya. Dia berpegang dengan apa yang didengar oleh praktek para sahabatnya dengan dalil. Barakallahu fikum. Sehingga tidak boleh seorang keluar dari apa yang dilakukan oleh mereka para salaf. Tayyib, sebagaimana kata Imam Syafi'i, "Idza wajadtum sunnatan," kata Imam Syafi'i rahimahullah, "kalau kamu mendapatkan satu sunnah, satu bimbingan yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah, lalu khilafa qauli, ternyata menyelisihi ucapanku, fakhudu as-sunnah, ambillah yang datang dari sunnah, da'u qauli, tinggalkan ucapanku. Kutinggalkan ucapanku karena ucapanku menyelisihi apa yang disebutkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Itu Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengucapkan kalimat demikian dalam rangka mengikuti apa yang harus dipegang dari jalannya salafus saleh. Itulah dakwah salafiyah. Selalu mengikuti pemahaman salaf. Siapa salaf? Para sahabat. Iya. Bagaimana seorang beragama? Mengikuti para sahabat. Mempraktikkan segala bentuk ibadah, mengikuti para salaf. Nah, salaf ketika dakwah, para sahabat ketika mulai dakwah. Bagaimana dakwahnya para sahabat? Mereka memulai dengan dakwah tauhid. Ya Mu'ad, innaka satati qauman min ahlil kitab. Mu'ad, kamu akan mendatangi suatu kaum dari ahlul kitab. Falyakun awwala madad'uhum ilai ay wahidullah. Jadikan yang pertama kali kamu ajak manusia adalah agar mereka mentauhidkan Allah. Jadi itu metode dakwah salafiyah, mengawali, memulai, membangun pondasi dakwah dari tauhid. Maka ketika mereka sudah mau menerima tauhid, fa'limhum annallaha faradu 'alaihimus salat khamsa marrati fi lailatin fi yawmin wa lailah. Kalau sudah mau mengucapkan kalimat syahadat bertauhid, beritahu, ajari, Allah sudah memfardukan salat 5 waktu sehari semalam. Mulai diajari babus salat. Itu yang ditempuh oleh para sahabat dalam berdakwah. Bukan menempuh jalan-jalan barakallahu fikum yang tidak digariskan oleh Nabi. Nah, rabi'an yang keempat, tanda yang dikenal dengannya sebagai dakwah salafiyah adalah al-hadar wa tahdir minal bid'ah wal mubtadi'ah. Al-hadar, mengingatkan, wa tahdir, dan memberi peringatan, mengingatkan dan memberi peringatan, minal bid'ati, dari perbuatan apa? Bid'ah, dari kebid'ah. Wal mubtadi'ati, dan pelaku kebid'ah. Jadi tanda itu adalah dakwah salafiyah bisa dilihat adanya al-hadar wa tahzir, berhati-hati dan memperingati, minal bid'ati wal mubtadi'ah, dari kebid'ahan dan para pelakunya. Itu tanda dakwah salafiyah, adanya tahzir. Apa itu tahzir? Mengingatkan manusia dari bahaya bid'ah, bahaya laten bid'ah. Bukan hanya perbuatan bid'ahnya, pelakunya. Pelakunya, kira-kira pelakunya ada namanya enggak? Orang punya nama enggak? Punya nama. Hati-hati dari si fulan, sebutkan namanya. Boleh? Boleh. Tinggal kita zaman sekarang harus hati-hati. Karena ada hal-hal yang kadang menjadi masalah. Tapi hakikatnya sebutkan kalau memang perlu. Karena itu tahzir, supaya manusia selamat dari bid'ah. Bukan, wah dakwah ini dakwah jamaah itu tahzir. Jamaah tahzir kaifa hadza, kamu katakan dakwah salafiyah sebagai jamaah tahzir. Sedangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam saja mengingatkan dari bid'ah. Tentunya para pelakunya juga diingatkan manusia bahayanya. Barakallahu fik. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Beliau sampaikan setiap khutbah. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah. Wa kharal hadi hadi Muhammadin. Wa syaral umuri muhdatsatuha. Wa kullu muhdatsatin bid'ah. Lihat. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi peringatan dan mentahdir bid'ah dan pelakunya. Dalam surat Ali Imran. Walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat. Hunna umul kitab wa ukharu mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaghun fayattabi'una ma tasabaha minhu. Maka beliau membacakan ayat ini. Lalu ditanyakan, siapa yang dimaksud haula? Mereka adalah para ahlul hawa, orang yang menyesatkan dan orang itu tersesat. Iya. Ahlul syekh, ahlul bid'ah. Nah, ketika Abi Umamah ditanya, bagaimana tentang firman Allah Ta'ala ini? Siapa yang dimaksud? Fa'amal ladina fi kulubihim zaghun. Qala Abi Umamah, humul khawarij. Mereka itu kelompok khawarij yang memberontak kepada Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Begitu. Hum khawarij. Khawarij itu orang yang membawa pemahaman agama Tetapi mereka membuat bid'ah. Bid'ahnya cukup ngeri. Pemikiran bid'ah. Mengkafirkan seorang muslim yang berbuat dosa besar selain syirik. Kafir. Pelaku dosa besar kafir menurut Khawarij. Halal darahnya. Halal hartanya. Khawarij. Makanya Ali bin Abi Thalib memerangi mereka. Sampai Nabi mengatakan, Al-Khawarij kilabun nar. Khawarij itu anjing neraka. Lihat. Dengan bahasa yang tegas. Kilabun nar. Kalau ada orang mengatakan, wah dakwah salafiyah ini dakwah yang kotor omongannya. Kenapa? Nah itu. Mengatakan kilabun nar anjing neraka. Yang mengatakan kilabun nar adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti antum menuduh Rasulullah kotor? Ini tahdzir, peringatan agar orang itu jijik, tidak suka berpemahaman apa? Khawarij atau yang sejenisnya. Jadi saya ulangi, ini dakwah salafiyah adanya tahdzir. Nah sekarang muncul sebuah kelompok. Nusah tahdir-tahdiran. Saling bersatu, padu saja. Biarkan bid'ah dengan bid'ahnya, sunnah dengan sunnahnya. Kalau bisa, dioplos saja. Itu pemikiran-pemikiran yang keluar dari dakwah salafiyah. Bukan dipadukan, bukan disatukan, bukan dilestarikan kebid'ahan. Dikikis, dibuang. Tinggalkan. Begitu seharusnya. Tapi ada sebuah pemikiran dari Ikhwanul Muslimin. Yang mereka memberikan sebuah prinsip nata awan. Bimata fakna. Kita saling kerjasama. Ya, apa yang kita sepakati. Udah kamu muslim, saya muslim. Sepakat. Wa naqtadir ba'duna fi maqtalafna. Kita sudah saling memberi, apa namanya? Memberi uzur. Ya sudah, kamu tidak mau meninggalkan bid'ah, tapi kan kamu masih muslim. Sudah, kita saling memberi uzur. Tidak usah saling mentahdir. Ini prinsip yang dibuat, kaidah yang dibuat oleh Ikhwanul Muslimin. Dan ini menyelisihi ayat, menyelisihi hadis, dan menyelisihi dakwah para sahabat. Ketika muncul seorang bernama Sobih bin Asal. Di zamannya Umar. Sobih bin Asal keluar dari kepalanya, otaknya. Membicarakan ayat-ayat yang mutasyabihat dengan akalnya. Maka Lail bin Umar bin Khattab dipanggil Sobih bin Asal. Panggil ke Medina. Mau diapain? Mau diobati. Dipegang kepalanya, dipukul dengan urjun, dengan pelepah kurma, pukul kepalanya. Kenapa dipukul kepalanya? Sebab di kepalanya ada syubhat. Pemikiran yang menyimpang dalam memahami ayat. Pukul kepalanya sampai keluar darahnya. Ya Amirul Mukminin, kalau kamu ingin membunuh saya, bunuhlah dengan cara yang baik. Saya bertobat. Baru tobat dia. Cukup mengatakan saya tobat? Tidak. Orang ini suruh pulang ke kampungnya. Dan diumumkan. Kepada kaum muslimin. Jangan bermajlis dengan dia. Jangan duduk dengan dia. Kenapa? Di otaknya itu ada pemikiran sesatnya. Gitu. Sampai diriwayatkan. Manusia pun menjauh. Menjauh dari orang yang sesat ini. Itu metode dakwah para salaf. Yang kotor, yang jelek, diobati. Jangankan pemikiran. Orang kalau sakit, apa namanya, menular, penyakit menular yang bisa menular kalau orang yang pas qadarullah kena, itu di, apa namanya, diisolasi, gitu? Gelasnya sendiri, makannya sendiri, dipisahkan dari orang yang sehat. Kenapa? Mbok nular. Itu penyakit fisik. Jadi obatnya, terapinya, yang sehat dijauhkan dari yang berpenyakit. Demikian pula ya ibadallah, kebid'ahan itu penyakit. Pelakunya berarti orang yang memiliki penyakit syubhat namanya. Penyakit syubhat namanya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhi, tinggalkan perkara-perkara yang diada-ada dalam agama ini. Itulah dakwah salafiyah. Kalau antum ada lihat orang ngaku mengikuti dakwah salafiyah tapi mencela orang yang mentahdir kesesatan, berarti dia pengakuan tok. Saya juga salafiyah. Apa buktinya? Anti tahdir. Enggak. Bukan salafiyah. Salafiyah itu selalu memakai prinsip tahdir kepada bid'ah dan pelakunya. Barakallahu. Dan itu bukan mengeraskan hati. Wah, kamu menyebutkan si fulan itu telah menyimpang. Kalau saya sering dengar jadi hatinya keras. Itu bukan mengeraskan hati. Bahkan menjaga hati. Supaya hati ini tidak terkena syubhat. Kata salaf, al-fitnah khatafah. Yang namanya fitnah itu menyambar-nyambar. Hah? Wal-qalbu dha'if. Sedangkan hati itu lemah. Hati kita itu lemah. Bisa jadi cuma lihat tok jadi tertarik. Lihat khusyuknya. Lihat khusyuknya. Lihat ibadahnya. Yang tadinya tidak tertarik jadi tertarik. Ikut bid'ahnya. Mungkin? Mungkin. Atau karena mendengar retorikanya. Sehingga jadi tertarik. Wasil bin Atha, tokoh utama kelompok Mu'tazilah, muridnya Hasan al-Basri. Hasan al-Basri ulama besar, tapi wasil nyempal. Nyempal dari pemahaman tabi'in. Begitu nyempal, muridnya banyak. Banyak sekali muridnya. Yang tadinya duduk di majlisnya Hasan al-Basri, duduk kemana? Wasil bin Atha. Banyak. Karena metode retorika bahasanya wasil itu menarik. Lihat. Kebid'ahan, kesesatan dibungkus dengan bahasa yang indah. Menarik. Dan itu memang sudah gayanya yang ditemu oleh syaitan. Ketika iblis menggoda Adam. Hal adulluka ala sajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Hei Adam, maukah saya tunjukkan kepadamu sebuah pohon. Kalau kamu makan, akan kekal di surga. Kalau kamu makan, akan langgeng kamu di surga. Itu. Padahal ini jebakan bukan? Jebakan. Sampai iblis bersumpah. Wallahi demi Allah. Inilah kuma. Sesungguhnya saya bagi kamu adalah sebagai pemberi nasihat. Masya Allah. Berani sumpah lagi. Kalau sudah pakai nama wallahi. Ini tidak main-main omongannya. Kan begitu. Tapi kalau yang sumpah iblis. Ada maknanya? Tidak ada manfaatnya. Wong yang bersumpah orang makhluk jahat. Tapi begitulah kadang. Bahasa yang menarik, ungkapan yang bagus, ketika hati sedang melemah dari sunnah terbawa. Dan itu makanya para salaf mereka tidak bermajlis dengan ahlul bid'ah. Kenapa? Takut ngukur keimanannya. Khamisan yang kelima, al-wasatiyatu bainal hului wal jafa, sikap wasatiyah, sikap tengah antara hulu berlebih-lebihan, hulu itu sikap berlebihan, wal jafa dan sikap jafa, artinya sifat kaku. Jafa itu maknanya kaku, meninggalkan, meremehkan, sikap berlebihan dan sikap meremehkan. Maka dakwah salafiyah wasatiyah, tengah. Menempuh jalan yang tengah. Tidak hulu, tidak pula meremehkan. Nah, dalam segala ibadah, dalam segala prinsipnya, wasatiyah. Wasatiyah dalam menghakimi pelaku dosa besar, menyelisih khawarij. Kalau khawarij berprinsip orang Islam yang berbuat dosa besar, kafir. Kalau Mu'tazilah berprinsip tidaklah muslim, tidak pula mukmin. Hah? Ahlu sunnah berbeda. Mu'minun naqisul iman bimaksiatihi. Dia muslim, mukmin, tetapi berkurang imannya dengan sebab maksiatnya. Lihat? Tidak kanan, tidak kiri, pas mendudukan hukum. Dia mukmin, namun naqisul iman, berkurang imannya, berkurang saja dengan kemaksiatannya. Tidak seperti khawarij langsung menuding kafir, tidak pula seperti Mu'tazilah dalam berakidah, berprinsip, atau dalam ibadah. Mereka salafiyah tengah. Apa itu yang dimaksud tengah? Di atas ilmu. Tidak menambah, tidak mengurangi. Al-iqtisadu fi sunnah khairun minal ijtihad fil bid'ah. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, al-iqtisad sikap sedang. Sedang. Tidak berlebihan, tidak pula meninggalkan. Sudah. Di atas ilmu, di atas dalil. Khairun, itu lebih baik. Minal ijtihad, daripada bersemangat, namun fil bid'ah. Jadi, ahlu sunnah memiliki prinsip tidak berlebihan. Di atas dalil. Tidak pula meninggalkan. Sesuatu yang itu termasuk hal yang penting diperhatikan. Tidak menambah, tidak mengurangi. Nah. Wasatiyah. Sadisan yang ke-6. As-sabatu alal haq. Salafiyah itu dakwah yang sabat kokoh. Kokoh di atas kebenaran. Kokoh di atas dalil. Kokoh di atas kebenaran. Maksudnya kokoh apa? Mereka itu terus memegang prinsip tersebut. Nah, apapun yang menjadi konsekuensinya. Iya. Sebagaimana nasihat para salaf, ya, bagaimana sifat yang disebutkan oleh Nabi tentang dakwah salafiyah disebut dengan al-huraba. Apa makna al-huraba? Ya, huraba itu kelompok yang asing. Qaumun qalilun, kelompok yang sedikit, asing. Fi qaumin su'in katsir, di tengah kaum yang jelek tapi banyak. Walaupun sedikit, kokoh. Karena ibadah bukan untuk sekedar rame-rame. Bukan. Ibadah itu mencari keselamatan. Kalau yang di atas dalil kok sedikit yang mengamalkan, dia kokoh. Tidak terbawa arus. Ini yang benar. Saya ikuti. Itulah dakwah. Ya harus diikuti. Kokoh, tidak goyah, tidak larut dengan kesesatan dan penyimpangan. Walaupun dia bersendirian. Nah, itulah huraba, asing dan diasingkan. Namun, tuba lil huraba, kata Nabi. Beruntung orang yang itu diasingkan oleh kaumnya, oleh masyarakatnya, oleh keluarganya. Karena memegang prinsip ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia kokoh, tidak mudah goyah. Hah? Kokoh, sabar di atas petunjuk. Sabian yang ketujuh, al-hiras. Hiras alal istima', semangat untuk bersatu. Wal ikhtilaf alal haq wabil haq, dan bersatu di atas hak dan untuk membela al-haq. Jadi semangat bersatu. Tetapi bersatunya alal haq wabil haq, di atas kebenaran dan untuk kebenaran. Bukan bersatu untuk kepentingan pribadi, tapi untuk menjalankan kebenaran. Dalil, petunjuk, bimbingan para ulama ahlus sunnah, dia semangat melakukan istimak tadi. Taib, berbeda dengan ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah itu satu sama lain saling berselisih. Ya. Kalau ahlus sunnah mencocoki satu sama lain. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Wa ahlu da'wan alhamdulillah. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.